بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kembali kita bertemu lewat udara dalam kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita telah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Para pendengar rahimakumullah, subhanallah, ayat ini merupakan rangkaian kisah yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu tentang seorang pencuri yang dari kalangan umat Islam yang mencuri pakaian besi, pakaian perang orang, dan meletakkannya di rumah orang Yahudi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertamanya ingin membela orang muslim ini dan ingin menyalahkan si Yahudi tadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan kebenaran dan keadilan. Di antara tugas pokok daripada rasul dan nabi yang dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an ini, selain menyampaikan risalah, adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat patut untuk kita jadikan tauladan dalam penegakan kebenaran dan keadilan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membeda-bedakan antara muslim dan kafir dalam penegakan hukum apabila kesalahan itu diketahui di mana letaknya dan kebenaran itu berada di mana letaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kembali mengingatkan kepada Rasulullah, wala tujadil, jangan engkau berdebat, jangan lagi engkau mengatakan bahwa ini yang benar atau ini yang tersilap atau tidak, tetapi jelas sudah sekarang kesalahan ada berada si muslim itu dan kebenaran ada pada si Yahudi, maka kembalikan hak mereka kepada diri mereka sendiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga menghadapi hal yang sama seperti ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian atas dasar kejadian ini juga menegakkan keadilan itu. Karena termasuk suatu pekerjaan yang tidak mudah, yaitu adalah menegakkan keadilan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan kepada kita para pembaca Al-Qur'an untuk selalu menegakkan keadilan sekalipun itu di tengah-tengah keluarga dan di sanak famili kita sendiri. Mungkin ada tambahan dari ustaz-ustaz yang hadir di studio, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini jelas sekali Allah ingin menegakkan keadilan dalam bentuk yang sesungguhnya. Sebab sifatnya di sini tidak mencintai orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Jadi di sini kita melihat secara gamblang bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia akan membawa ghadab, marah-marah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah Allah marah, maka apa saja yang dilakukan oleh manusia akan tidak banyak manfaatnya bagi mereka. Dan bahkan kita melihat sebaliknya, apa yang dilakukan oleh manusia justru menjadi pemicu kehancuran bagi mereka sendiri. Kita lihatlah berbagai aspek atau berbagai kemajuan teknologi yang diberikan, dibukakan Allah, diberikannya kepada manusia untuk dikembangkan. Ternyata teknologi itu sendiri yang membuat manusia menjadi makhluk yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya melihat bahwa masyarakat Indonesia dan dunia bahkan sekalipun, kalau dibilang dia pengkhianat mungkin marah gitu ya kan. Iya. Pengkhianat kau katanya kan. Waduh, kerja sekali itu dibilang. Makanya saya tanya, kalau dibilang begitu kepada istri saya, gimana kalau kita bilang kepada seorang dia pengkhianat? Wah, itu kata-kata yang paling kasar. Itu sangat tidak sopan ketika dibilang seorang sebagai pengkhianat. Tapi kalau dibilang pahlawan, oh senang sekali. Padahal antara pengkhianat dan pahlawan itu tipis-tipis daun bawangnya itu. Kalau menang dia jadi pahlawan, kalau kalah dia jadi pengkhianat, kan begitu. Makanya ada kaitan kemerdekaan dengan kedamaian yang kita rasakan saat ini. Terus, tetapi para pengkhianat yang takut disebut pengkhianat itu paling doyan juga melakukan pengkhianatan. Ini sekarang yang tidak fairnya nih. Dibilang pengkhianat tak mau, tapi melakukan pengkhianatan paling sering suka. Makanya kita berpikir, pikir-pikir dulu, kita sebutkan pikir-pikir dulu, bahwa pikiran itu, pikir itu pelita hati. Jangan kita berbuat, tapi kita tidak mau dicap, kan itu tidak konsisten. Harus perlu adanya budaya malu di muka bumi ini, supaya jangan sampai ada ketika dibilang kamu pengkhianat, enggak katanya. Itulah kembali kepada ayat surat Asy-Syura, kalau enggak salah, inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa hamalal insan innahu kana zuluman jahula. Kenapa manusia dikatakan zalim dan bodoh, jahil? Karena begitu, dia berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Betul. Takut disebut pengkhianat tapi mau melakukan pengkhianatan. Nah, dan kemarin dua hari yang lalu kita mendengar dari Ustaz Nafi contoh pengkhianatan dalam rumah tangga. Betul. Ada perselingkuhan dan mungkin banyak lagi pengkhianatan-pengkhianatan mungkin di waktu berdagang ada pengkhianatan-pengkhianatan dalam segi waktu, pengkhianatan di perkantoran, pengkhianatan di pergaulan sehari-hari. Ini bagaimana Ustaz Hanafi melihatnya? Ya, saya melihat ini terjadi real. Kenapa? Karena memang manusia ini tidak lagi mempunyai rasa malu dan rasa ingin berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Disinilah kehilangan makna dan jati diri. Padahal berbuat baik itu tidak ada ruginya. Bahkan satu perbuatan baik akan memunculkan sepuluhan perbuatan baik. Nah, contohnya saja pernah kita angkat Ibnu Ummi Maktum. Dia tidak bisa berjihad, tetapi dia tidak habis kamus untuk berbuat baik. Berdoa dia, memanjatkan doa agar yang berjihad keluar dari Madinah mendapatkan kebaikan. Ternyata doanya makbul. Dia berdoa, dia dianggap berjihad dengan doanya. Dia juga mendapatkan pahala dari doanya dan kebaikan juga muncul kepadanya. Dengan banyaknya harta rampasan perang, maka makmurlah Madinah. Ketika Madinah makmur, masyarakatnya juga akan menjadi subur dan baik. Iya, memang kalau pengkhianatan ini kan salah satu trademark daripada munafik. Makanya sulit untuk mengatasinya. Karena kalau munafik ini tak jelas dia warnanya. Begitu. Warna kafir tidak, warna muslimnya juga tidak. Artinya ya ini yang paling sulit. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal sangat mewanti-wanti umatnya untuk tidak terjebur dalam kemunafikan ini. Ya. Jadi kalau kita ingin memberantas kemunafikan ini, maka harus ada seorang pemimpin yang adil. Dan bagaimana dia mampu adil? Dia tentunya adalah sosok yang dapat jadikan toladan. Bagaimana dia mau jadikan toladan kalau agama pun tak dipahami? Ini yang menjadi permasalahan. Jadi kalau saya lihat memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khawanan, bukan sekedar khain. Kalau ayat sebelumnya 105 kita kaji dulu, itu wala takun lil khainina khosima. Jadi banyak memang pengkhianat-pengkhianat. Ini satu orang tapi super pengkhianat, maka disebut dengan khawan. Kenapa? Karena mungkin sudah menjadi pola pikir hidup dia untuk selalu berkhianat. Rasanya tidak enak kalau tidak hidup ini dengan berkhianat. Sudah menjadi ciri khas dia. Kita menemukan contohnya seorang pedagang mengatakan dia ingin diberikan modal, dikasih modal, rupanya terakhir dia khianati. Padahal sebenarnya di bursa perdagangan itu, di bursa efek atau di dunia manapun dalam dunia bisnis ini, modal kejujuran adalah modal yang paling besar. Jadi ketika saya ketemu dengan orang, kenapa gak bekerja, saya gak punya modal katanya, masih sangat terkejut. Tubuh yang diberikan Allah seharga miliaran dan triliunan ini, ini bukan modal katanya. Matanya masih sehat, tangannya masih sehat, modal, itu modal, modal fisik. Modal yang kedua sebenarnya ini mempunyai modal yang tidak kalah besarnya, kejujuran tadi. Betapa banyak kita menemukan di pasaran bahwa itu diberlakukan dengan sistem konsinasi. Konsinasi itu kan nitip. untung laku Anda bayar, enggak laku balikkan. Iya. Cuman sayangnya sudah dikasih persenan sampai 50%, jangankan dikembalikan untungnya 50%, modalnya pun hilang. Modalnya pun hilang. Nah, ini kan merusak. Bagaimana dia mau hidup ketika satu-satunya modal yang dia miliki itu kejujuran dia gadaikan? Ya, memang itulah yang menjadi permasalahan saya melihat di kita saat sekarang itu untuk maju, khususnya di kalangan umat Islam. Bagaimana mereka sering sekali menjadikan alasan-alasan yang itu sama sekali tidak logik sebagai alasan dia untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Iya. Sehingga ya seperti digambarkan Ustaz Zainal tadi, ya katakanlah ada celakaan ini, celakaan itu, padahal itu semuanya adalah alasan yang dibuat-buat untuk menutupi pengkhianatan yang dia lakukan. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan man kana khawanan athima dan digandingkan dengan kata-kata athim, kalau kita lihat penggunaan kata-kata athim itu terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat tercela. Iya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang riba. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang riba, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Iya. Artinya perbuatan riba itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan zina. Iya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala innahu kana ithman mubina. Iya. Ya, begitu juga dengan perbuatan melawan kepada Rasul. Jadi seakan-akan orang yang khawan, orang-orang yang berkhianat ini satu level dia dengan dosa-dosa itu tadi, begitu. Iya. Bahkan kalau kita menemukan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, "Yohai Rasulullah, apakah seorang muslim itu pengecut?" "Iya," katanya. "Apakah seorang muslim itu pencuri?" "Iya." "Apakah seorang muslim itu berzina?" "Iya." "Apakah seorang muslim itu berdusta?" "Tidak." Nah, jadi memang tidak ada kamus muslim itu berdusta. Iya. Dan bahkan mengantisipasi semua kemaksiatan dimulai dari kejujuran. Ya. Ketika ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, saya doyan mencuri dan doyan berzina, jadi saya juga pembohong, cari satu obat yang bisa mengentaskan semua ini, jangan bohong." Ya. Selesailah semuanya. Ya. Jadi memang permasalahan kejujuran ini adalah sesuatu hal yang mahal. Ya. Yang ini hampir hilang di bangsa kita dan perlu kita tumbuh kembangkan kembali. Anak-anak kita saat sekarang ini sudah dibiasakan dengan berbohong, misalnya. Iya. Begitu. Dengan betapa mahalnya saat sekarang ini pendidikan, misalnya, padahal pelayanan kurang. Begitu juga kita melihat saat sekarang ini anak-anak kita sudah dibiasakan untuk menyogok. Dan ini adalah bentuk daripada kecurangan-kecurangan. Dan untuk masuk sekolah-sekolah favorit juga diawali dengan menyogok. Iya. Bagaimana mungkin anak itu akan tumbuh kembang menjadi orang yang jujur jika dari awalnya saja praktek-praktek seperti itu sudah dihadapkan kepada dirinya. Iya, saya melihat juga ada pengkhianatan waktu. Saya melihat Profesor Abdullah Shah MA, ketua umum kita Safir Al-Azhar ini sangat komit dengan waktu. Betul. Dan saya melihat menariknya sosok pejabat itu seperti beliau. Dijanjikan jam 8, jam 7.45 dia sudah datang. Iya. Lain dengan pejabat lain, pengkhianatan itu sudah terlihat dari waktu saja. Kalau misalnya dia datang tepat waktu itu merasa enggak hebat. Iya. Jadi pejabat yang hebat itu kalau terlambat ditunggu dia. Ditunggu. Padahal itu sebenarnya mengkeruhkan raut muka dia. Maka kita melihat kenapalah kok kita bisa sampai sekarang ini bekerja sama dengan ketua umum kita Safir Al-Azhar, Pak Profesor Abdullah Shah, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Itu karena apa? Karena memang budaya menghargai waktu dan tidak mengkhianatinya sangat komit kita lakukan. Itu karena apa? Karena pengkhianatan itu sangat dibenci. Dan dusta itu juga bukan identitas sebagai seorang muslim sejati. Biasanya faktor yang memunculkan pengkhianatan itu, kata Syekh Mutawalli Sha'rawi, itu ada dua. Yang pertama adanya kepentingan pribadi, dan yang kedua adalah pemuasan terhadap hawa nafsu. Memang betul sekali. Biasanya kalau orang sudah berkhianat, itu salah satu di antara yang kedua ini pasti terjadi. Ya. Seperti misalnya seorang penjualan ikan. Dia mempermalin ya, barang dagangannya untuk apa? Untuk kepentingan pribadi, ya. Dan dia tidak memikirkan bagaimana dampaknya kepada orang lain. Begitu juga pejabat mengumpulkan ya harta sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsunya. Padahal kalau kita pikir, apalagi yang kurang pada dirinya, begitu. Tidak ada lagi yang kurang dari dirinya. Oleh karena itu, marilah kembali kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini untuk segera menghilangkan diri kita ini dari penyakit khianat. Karena penyakit khianat ini adalah sifat daripada orang-orang munafik, di mana nifak ini akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam fiddarkil asfali minan nar, di dalam neraka yang paling hina. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, marilah kita kembali memperbaiki diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan konsistensi beribadah di dalam diri kita. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Arjansa bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi Ismet mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum, dan jika ada saran dan kritikan, berikanlah lewat, layangkanlah lewat surat ke RRI Jalan Gatot Subroto kilometer 12, dan atau kirimkan SMS ke nomor 0812 607 7543, 0812 607 7543. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kilometer 10.